Siapa itu? Lau aradtu makanaka lahabbartu laka tahdiran. Kalau saya tahu engkau di belakang ya Rasulullah, saya akan memperindah lagi. Hah? Oh. Hah? Abu Musa al-Asy'ari, ahsan. Tapi namanya Abdullah, itu kunyahnya ya. Abdullah bin Qais namanya. Payandanganku. Qala rahimahullahu taala, kita masih di pembahasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membawakan ayat-ayat beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sifat mahabbah. Di antaranya sifat mahabbah, di antaranya firman Allah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, berbuat ihsanlah kalian, kata Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di antaranya firman-Nya juga, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah. Adillah kalian, sungguh Allah mencintai orang-orang yang adil. Kemudian di antara firman-Nya juga yang menetapkan sifat mahabbah, famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mengatakan sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat setelahnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Kemudian ayat yang selanjutnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad kepada umatmu, kalau kalian mencintai Allah, ikutilah saya. Kemudian ayat selanjutnya, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. Akan ada sebuah kaum yang mereka cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Ini semua penetapan cinta, bahwa Allah itu mencintai. Ingat bahwa sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat makhluk. Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya seakan-akan mereka seperti saf-saf yang bersusun. Seakan-akan mereka seperti bunyan, bangunan yang menjulang kuat. Wa huwal ghafurul wadud. Dan firman-Nya juga, wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi al-wadud, yang Maha mencintai. Baik, ini ayat, masih banyak ayat yang lain yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai. Tidak sebagaimana mereka ahli bidah menolak sifat Allah bahwa Allah tidak mencintai. Terus bagaimana mereka memaknakan ayat-ayat seperti ini? Mereka mengatakan cinta maksudnya adalah ingin membalas orang-orang yang baik, ingin membalas orang-orang bertakwa. Itu maksud cinta di sisi mereka. Hakikatnya apa? Allah tidak mencintai. Sebab mereka memaknakan sifat dengan keharusan sifat lain. Ya. Kalau Allah mencintai seorang hamba, iya betul. Allah membalasnya, dia ingin membalasnya. Tapi bukan berarti itulah makna cinta. Ini penafsiran orang-orang ahli bidah dari kalangan orang-orang Asy'ariyah dan semisalnya. Kita baca keterangan Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, yang lain sudah kita sebutkan. Kata beliau, wa amma qawluhu innallaha yuhibbul muhsinin. Firman Allah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kata Syekh, fahuwa ta'lilun lil amri bil ihsan. Ini akhir ayat ini sebenarnya adalah, kata beliau, ta'lil illa, sebab kenapa Allah memerintahkan berbuat baik. Kenapa? Awal ayatnya innallaha wa ahsinu, berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Syekh, kalau begitu akhir ayatnya innallaha yuhibbul muhsinin, ini sebab penguat kenapa Allah memerintahkan berbuat baik. Sebab Allah mencintai orang berbuat baik. Paham ya? Sebab Allah mencintai orang berbuat baik, makanya diperintahkan untuk selalu berbuat ihsan. Bahkan sudah dibaca hadisnya, sampai kepada binatang pun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza qataltum fahsinu qitla, wa idza dzabhtum fahsinu dzibha." Kalau kalian membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Kalau kalian menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya. Perbaiki cara menyembelihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia pertajam pisaunya dan membaringkan binatang itu. Binatang, kepada binatang pun kita diperintahkan berbuat baik. Bahkan kepada orang kafir pun diperintahkan kita berbuat adil kepada mereka. Walaupun di mana kamu syarahkan kaum ini ala Allah Taala, adilu, wa aqrabu littaqwa. Jangan kebencian kalian kepada sebuah kaum membuat kalian tidak adil kepada mereka. Nah, makanya ayat sebelumnya sama setelahnya sama taqwa walakum fastaqimu lahu. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Ini tentang orang-orang kafir ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka berbuat istiqamah, maksudnya mereka menunaikan janji, sudah sepakat dengan kalian dan mereka menunaikan janji itu, fastaqimu lahum. Tunaikanlah juga janji, maksudnya jangan khianati mereka sebab mereka tidak berkhianat kepada kalian, kepada orang-orang beriman. Berarti orang-orang beriman juga jangan mengkhianati orang-orang kafir. Kalau sudah berjanji, ya, sepakati. Jangan wah kafir dia, ya, tidak usah biar dibohong, tidak. Ya, ini berbuat baik semua. Fa'innahum idza alimu anna ihsan mujibun limahabbatihi sarau ilal imtithalil amri bihi. Kata penulis, kata syekh, sebab kalau mereka tahu, hamba-hamba tahu bahwa berbuat baik ini mengharuskan cinta Allah datang kepada hamba tersebut, maka dia akan sarau bersegera berbuat baik. Maka Allahu fi aunil abdi, wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Al-jazau min jinsil amal. Al-jazau min jinsil amal. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbuat baik, maka Allah membalas kebaikan itu. Allah mencintai mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah terus-menerus menolong, membantu seorang hamba selama dia terus-menerus menolong saudaranya, membantu saudaranya. Al-jazau min jinsil amal. Ya, jadi ini hikmahnya kenapa Allah menutup firman-Nya dengan innallahi yuhibbul muhsinin. Sebelumnya Allah memerintahkan kita untuk berbuat wa ahsinu, berbuat baiklah. Allah mencintai perbuatan baik, berbuat ihsan. Berarti kita mengambil pelajaran juga, berarti yang menyebabkan kecintaan Allah itu datang apa? Berbuat baik, berbuat baik. Demikian pula yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebab yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada ayat yang juga dibawa. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mengikuti Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah saya, kata Nabi. Ikuti saya. Yuhibbukumullah, Allah niscaya mencintai kalian. Demikian pula, ini tidak ada disebutkan dalam ayat oleh Ibnu Taimiyah. Sebab-sebab yang mendatangkan cinta Allah itu menjaga salat-salat sunnah. Dalam hadis qudsi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, la yazalu 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Terus menerus hamba-Ku, kata Allah, yataqarrabu ilayya, beribadah kepada-Ku dengan hal-hal yang sunnah. Nawafil, menjaga salat-salat sunnah rawatib, menjaga salat-salat ibadah yang sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, terus mereka menjaga itu sampai saya mencintai mereka. Berarti ya, kalau yang sunnah saja mereka jaga, apalagi yang wajib. Jangan lakukan salat sunnah, tidak perlu salat wajib. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampai saya mencintainya. Sampai saya mencintainya. Itu juga sebab-sebab yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qawluhu fil ayati tsaniyah. Adapun ayat yang kedua, pada makanya tadi, ayat yang kedua, wa qasitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Adapun ayat ini kata beliau, fa amrun bil iqsat. Ini adalah perintah untuk berbuat iqsat. Apa itu iqsat? Huwa al-adlu, adalah berbuat adil. berbuat adil. Wa huwa al-adlu fil hukmi baina ta'ifatain al-mutanazi'atain min al-mu'minin, itu berbuat adil ketika menghukumi dua kelompok yang saling bertikai. Dan ayatnya, maksudnya ayat ini sebelumnya Allah sebutkan tentang mendamaikan orang yang bertikai. Kata Allah, wa aqsitu, adillah ketika kalian mendamaikan mereka. Jangan condong kepada ini, membela yang itu dan semisalnya. Adillah. Dan berbuat adil secara umum kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat adil. Bahkan di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang Allah naungi pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya, bahkan yang paling pertama Allah sebut, Nabi sebut kenapa? Imamun adil, pimpinan yang adil. Kenapa diberikan keutamaan di sini pemimpin yang adil? Sebab pemimpin itu di tangannya kekuasaan. Kalau dia berbuat zalim, bisa dia mengambil harta orang, mengambil ini, pemimpin dia. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Dia penguasa. Ya kan? Dia tidak bisa dia berbuat zalim. Nah, makanya ketika dia berbuat adil dalam keadaan mampu untuk melakukan kezaliman, berarti dia menahan hawa nafsunya. Dia berbuat adil, makanya dapat mendapatkan keutamaan bahkan paling pertama yang Nabi sebutkan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa dahan nafsa 'anil hawa. Nah, itu dia. Adapun yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan hawa nafsunya. Menahan hawa nafsunya. Di sini Allah berfirman, waqsitu adillah. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Wa huwa min qasata idza jara. Perhatikan ini. Ini beliau sebutkan faedah bahasa Arab. Ini pentingnya belajar bahasa Arab. Satu huruf bedanya lain artinya, bahkan bertolak belakang artinya. Perhatikan ya. Ko, sa, to. Ko, sin, dan to. Artinya zalim. Paham? Tamah huruf alif. Ak, sa, to. Ak, sa, to. Kalau dibuang alifnya jadi ko, sa, to. Artinya zalim. Tamalik aqsata. Artinya adil. Paham? Makanya di dalam Al-Qur'an Allah katakan wa ammal qasituna fakanu li jahannam hatoba. Adapun orang yang berbuat qasitun. Qaf, sin, dan ta. Jangan terjemahkan adil, sebab bahaya. Kata Allah, mereka yang qasit di sini, mereka menjadi kayu bakar api neraka. Kalau terjemah salah maknanya, ternyata kosoto tidak ada alifnya bermakna zalim. Kalau tambahkan alif bermakna adil. Nah, makanya sini wa aqsitu ada alifnya. Wa aqsitu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Beda maknanya ya. Ya. Sama juga makhraj huruf, hati-hati sebut. Makhraj lain salah artinya. Kalau kalbun hati pakai kof. Tapi kalau kita nih saya bilang kalbun anjing. Perhatikan itu makhrajnya lain artinya. Kalau kalbun kaf anjing artinya. Kalau kalbun pakai kof artinya hati. Ya. Nah, itu. Baik. Kata beliau fal hamzatu fihi lisalbi. Hamzahnya kok satu, tambah al-hamzah aqsata, ini menafikan kan kok satu zalim, iya tambah alif artinya tidak, berarti aqsata tidak zalim, kalau tidak zalim apa dia? Adil. Nah, masya Allah, makanya tambah alif aqsata. Wa min asma'illah ta'ala al-muqsid, dari nama-nama Allah al-muqsid, ini hadisnya baik. Ya, makanya sebagian ulama tidak menetapkan nama-nama Allah di antara Asmaul Husna Al-Muqsit, yang Maha Adil. Yang Maha Adil. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya. Allah Subhanahu wa taala maha adil dengan dalil yang lain. Wa fil ayati hasu ala adli wa fadlu wa annahu sababun li mahabbatillahi azza wa jalla. Kata penulis, dari ayat tersebut kita mengambil dalil bahwa adanya dorongan hasungan untuk berbuat adil, dan terdapat juga keutamaan adil, bahwa adil, sifat adil ini sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbuat adil. Dan ini adil kepada keluarga, kepada anak-anaknya, ya, istri-istrinya, ini apalagi ini, yang 2, 3, 4, harus adil, betul-betul. Ada ancaman khusus bagi mereka-mereka yang tidak adil kepada istrinya, ancaman khusus. Yang tidak adil, ya, diancam secara khusus dalam hadis antara istrinya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa kalau tidak mampu adil satu saja, ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Terus beliau mengatakan bahwa ayat dalam surah An-Nisa, kata beliau rahimahullahu taala, firman Allah Subhanahu wa taala, fantihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Kamu banyak tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, nikailah wanita yang kalian suka 2, 3, atau 4. Banyak orang mengatakan sunnah ini. Iya. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin malah beliau berdalilkan dengan ayat itu, beliau mengatakan bukan sunnah. Bukan sunnah. Ayat itu kata beliau penunjukan dalil bahwa boleh menikah lebih dari satu. Bukan sunnah. Boleh menikah dari satu. Makanya kata beliau, bagi yang khawatir tidak adil kepada istrinya, afdol bagi dia satu. Makanya di akhir ayat disebutkan ada wan khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak berbuat adil, satu saja. Makanya beliau satu. Itu pemahaman beliau rahimahullah. Betul memang ayatnya tidak ada hasungan di situ. Hanya kata Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kata beliau pembolehan. Dibolehkan dalam syariat lebih dari satu. Pembolehan. Kalau memprotes, silakan memprotes beliau rahimahullah. Itu ya. Dan memang kebanyakan, ya bukan kebanyakan, sebahagian. Ya, ini mereka masya Allah dengan dalil sunnah, tegakkan sunnah, tapi ternyata tidak adil kepada istrinya dan terusnya berbuat kezaliman. Makanya Allah sudah ingatkan di situ, kalau kalian khawatir takut yang berbuat adil, satu. Terus wa amma qawluhu ta'ala famastaqamu lahum fastaqimu lahum. Ayat yang berikutnya kata Syekh, itu famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Kata Allah, kalau mereka orang-orang kafir istiqamah kepada kalian, maksudnya menepati janji, kata Allah fastaqimu lahum, tepati juga janji kepada mereka, jangan khianati mereka walaupun kafir. Sebab memang kita umat Islam tidak diajar, tidak dituntut, tidak diajar kita untuk berbuat kedoliman. Malah kita Islam ini mengajarkan apa? Keadilan. Kita tidak diajarkan berbuat khianat. Kata Nabi SAW, addi amanatak wala takun man khanat. Tunaikan amanahmu, tunaikan kewajibanmu, jangan kamu khianati orang-orang yang mengkhianati kamu. Biarkan mereka berkhianat, jangan khianat juga. Sebab akan ada tuduhan-tuduhan yang jelek untuk itu. Sebab memang khianat adalah sifat yang tercela secara mutlak. Fa ma'nahu idza kana bainakum wa baina ahadin ahdun ka haula alladziina ahadtumuhum inda al-masjidil haram fastaqimu lahum ala ahdihim muddat istiqamatihim lakum. Iya. Kata Syekh, ayat ini maksudnya adalah kalau terjadi antara kalian dan antara seseorang kafir, terjadi antara kalian dan mereka perjanjian, sebagaimana mereka yang berbuat janji, berjanji kepada kalian di Masjidil Haram untuk tidak berperang, berjanji bahwa mereka tidak akan menyerang Masjidil Haram sebab tempat yang disucikan, tidak boleh berperang di situ, maka kata Allah fastaqimu lahu, maksudnya apa? Tepati janji itu, jangan khianati mereka. Selama mereka, kata beliau, ala ahadihim muddat istiqomatin, selama mereka, sewaktu mereka masih berbuat istiqomah kepada kalian, maksudnya masih menepati janji kepada kalian. Jadi jangan kalian mengkhianati mereka selama mereka masih menepati janjinya. Huwa ma huna masdariyatun ghorfiyah. Jadi ma-nya masdariyah. Ini saya bahasa Arab. Tsumma 'allala dzalikal amra biqouli innallaha yuhibbul muttaqin. Kata Syekh, kemudian setelah itu Allah menyebutkan sebab kenapa Allah memerintahkan untuk berbuat adil, jangan menyelisih janji. Kenapa? Sebab menepati janji itu adalah menekankan cinta Allah. Tuhan Allah berfirman di akhir ayatnya, Inna Allah yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yuhibbul ladina yattaqun, yattaqun Allah fi kulli syai'in wa minhu adama wa adamu naqdi uhud. Masya Allah, bagaimana beliau mengaitkan awal ayat dengan akhir ayat. Perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala di awal ayatnya berfirman, tepatilah janji kepada mereka orang-orang kafir, jangan kalian mengkhianati mereka karena mereka tidak mengkhianati kalian. Ketika Allah menutup ayatnya, Allah berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang bertakwa. Apa kaitannya? Kata Syekh, maksudnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, yang menjauhi segala larangan Allah dan menjalankan perintah Allah. Dan diantara perintah Allah adalah apa? Memenuhi janji, menepati janji. Berarti menepati janji termasuk ketakwaan. Jelas ya? Itu ayatnya. Menepati janji adalah bagian ketakwaan. Sebab ayat-ayat Allah tepatilah janji. Kemudian kata Allah, Allah mencintai orang bertakwa. Sekarang Allah mengatakan, Allah mencintai orang yang menepati janji. Tapi Allah katakan dengan kalimat bertakwa, berarti menepati janji adalah ketakwaan. Ketakwaan. Ini balasannya, ini kaitan ayat. Wa amma qawluhu inna Allah yuhibbut tawwabin. Ayat setelahnya kata Allah, Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat. Kata beliau, fa huwa ikhbarun min Allah subhanahu wa ta'ala an mahabbatihi li hadhain sifatain min ibadihi. Maksudnya Allah mencintai dua sifat ini dalam ayat. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dua sifat yang Allah cintai. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Perhatikan apa makna bersuci di situ. Kata beliau, ayat ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah mencintai dua sifat ini, selalu bertaubat dan selalu bersuci. Kata beliau, amal awal, sifat yang pertama, fahumut tawabun, mereka adalah orang-orang yang bertaubat. Maksudnya apa ayat? Alladzina yukthiruna tawbata warujur ila Allahi azza wa jalla bil istighfar mimma alammu bi ala ma taktabihi sayyidatu mubalawa. At-tawabun adalah orang yang selalu memperbanyak taubat dan kembali kepada Allah. Kenapa kita harus memperbanyak taubat? Sebab setiap hari berdosa. Kata Allah, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Kata Allah dalam hari Qudsi, wahai hambaku, kalian berdosa siang dan malam, terus berdosa. Makanya bertaubat. Dengan bagaimana caranya? Kata beliau, bil istighfar, dengan beristighfar kepada Allah. Tapi jangan tertipu dengan syamar. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa kadang orang tertipu dengan berdosa, berbuat saja, sebentar istighfar, sebentar astagfirullah, sebentar astagfirullah. Nah itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini tertipu dengan syaitan, tertipu dia. Tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala Maha Luas rahmatnya, Maha Pengampun. Ini tertipu dengan hal tersebut. Tidak seperti itu. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar, mereka berusaha menghindarkan diri dari kemaksiatan kepada Allah, menjauhi sebab-sebabnya. Kalau memang dia terjatuh pada kelemahannya iman, bersikfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali. Nah, kalau ini disebutkan dalam hadis, ya ini tidak mengapa. Innamal a'malu binniyat. Ya kan? Ada orang, saya bertobat, beristighfar kepada Allah, berjanji tidak mengulanginya lagi, ya. Dan berusaha menjauhi sebab-sebabnya. Tapi ya namanya iman lemah, kadang naik kadang turun. Terjatuh dalam maksiat yang sama, nah, ya. Bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan orang yang bergampangan, akan sebentar bertaubat, istighfar. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang dikhianati oleh mata, dan Allah mengetahui apa yang dalam hati. Kalau memang dia berusaha bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian terjatuh dalam maksiat itu lagi, itu Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bertobat, Allah ampuni lagi kembali. Jelas ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya. Ini kalau dia terjatuh ke dalam dosa, kemudian bersifar kepada Allah dan berjanji tidak mengulanginya lagi, menjauhi maksiat, ini yang dipuji dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersifar kepadanya. Dan Allah menyebutkan orang-orang yang beriman dalam Al-Quran sifatnya. Kata Allah, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka bersifar. Itu juga menunjukkan kepada kita bahwa waktu untuk berdoa, waktu untuk beristighfar yang paling baik adalah di waktu sahur. Seperti yang malam terakhir. Makanya Nabi mengatakan, yang dilorobuna tabarak wa ta'ala ila sama dunia. Allah turun di langit dunia seperti yang malam terakhir. Setiap malam. Perhatikan kata Nabi, Allah berfirman, may yadu'uni fa'astadibalah, wa may yastadbiruni fa'adbirulah, wa may yas'aluni fa'uqtiyah. Kata Allah SWT, siapa yang berdoa di situ? Kapan? Sepertinya malam terakhir, sampai masuk waktu subuh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan ampuni dia. Dia meminta, saya akan berikan. Dia berdoa, saya kabulkan. Itu waktu-waktu mustajabah. Ya, waktu-waktu mustajabah. Apalagi kalau bulan Ramadan, waktu sahur. Ya. Kan sahur sepanjang waktunya. Nah, sebelum makan, perbanyak doa di situ. Ya. Sebelum makan sahur. Ya. Sahur kan cuma 10 menit dengan minum tehnya. Ya. Sebelumnya berbanyak doa. Ini banyak dilupakan kita kadang. Ya. Kalau sudah mendekati sahur, sudah. Itu masya Allah waktu yang mustajabah. Kemudian yang berikutnya, kata beliau, fahum dikasati taubah kode tatah harum minal akhbar wal najasat al ma'naiyah allati hiya dhuhub wal ma'asi. Masya Allah. Kata Syekh, kalau dia berbanyak taubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Syekh, dia telah mensucikan dirinya dari akhbar, kotoran-kotoran, najis-najis yang maknawi. Faham? Najis ada dua. Ada najis hissi, kotoran anjing, kencing, ini najis hissi namanya. Ada najis yang kedua, maknawi. Maksudnya tidak terlihat najisnya. Najis makna yaitu apa? Kesyirikan. Inilah makna firman Allah, innamal musyrikuna najasun. Musyrikin itu najis, bukan orangnya. Orang kafir tidak najis, orang kafir, orang Nasrani, orang tidak najis. Dalilnya mana? Dalilnya ketika sahabat yang mulia masuk Islam, awalnya belum masuk Islam, ditangkap oleh sahabat, diikat di tiang masjid. Masih Nasrani, masih musyrik dia. Sahabat mengikat di tiang masjid. Sahabat yang mulia Tumamah namanya, diikat di tiang masjid. Nabi mengatakan, Nabi datang kepadanya. Sahabat langsung mengatakan, kalau kamu lepaskan saya, ini terikat ya di tiang masjid. Itu dalilnya, kata ulama, berarti orang musyrik tidak najis. Terus mana ayat? Innamal musyrikuna najisun. Orang musyrik, orang kafir najis. Najis ma'nawi. Perbuatannya, kesyirikannya, kekufurannya itu najis. Ya? Tapi kata beliau, kalau dia memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah membersihkan dirinya dari najis, najis ma'nawi. Itu apa? Kata beliau, al-dhunub wal ma'asi, dosa-dosa dan maksiat. Dosa-dosa dan maksiat. Makanya Nabi mengatakan, ini hadis yang saya dengarkan pertama kali dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusadi rahimahullahu taala ketika berziarah di masjid beliau. Beliau kasih kita hadis. Tulis hadis sebelum pulang. Oleh-oleh untuk kalian. Dikasih hadis. Hadis apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis yang pertama kali saya dengar dari beliau. Saya tidak pernah sebelum dengarkan sebelumnya hadis ini. Nanti beliau membacakan. Kata beliau rahimahullahu taala, tulis hadisnya. Ya. Kemudian boleh membacakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Hadis disahihkan oleh Syekh Muqbil Al-Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahagialah, beruntunglah seorang hamba yang dia dapati catatan-catatan amalannya penuh dengan istighfar. Beruntung dia pada hari kiamat. Dia dibuka catatannya, banyak istighfar. Makanya Nabi mengatakan, saya beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Ini orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Selagi umatnya istighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amsani. Yang kedua, yang Allah cintai dalam ayat, fahumul mutatahhirun, mereka-mereka yang selalu bersuci. Bersuci apa? Alladzina yubaliguna fit tatahhur, yang selalu bersuci. Buang air kecil, suci. Buang air besar, wudu. Buang air, wudu. Ya. Walaupun memang agak berat-berat, ya, kadang malas-malas, wudu. Apalagi di tempat yang dingin. Malam, buang kencing, buang saya buang air kecil, tidur. Langsung tidur. Padahal subhanallah. Nabi mengatakan, ya, amalan yang masukkan ke dalam surga. Ya. Kata sahabat, apa itu Rasulullah? Kata Nabi, asbigul wudu alal makari, perbaiki wudu, jaga wudu ketika kalian tidak suka keadaan dingin. Ya. Ya jadi, ya, apalagi teman-teman saya yang kita dulu diaman itu di Makmur. Wow, dingin sekali. Ya. Mandi saja sekali satu pekan. Hari Jumat itu pun kalau tidak berpendapat wajibnya mandi Jumat, kalau sunnah tidak mandi. Saking dinginnya. Nah, itu keutamanya besar, menjaga wudu. Ya. Pengair, dingin sekali. Nah, itulah keutamanya. Asbigul wudu alal makari, kata Nabi. Perbaiki wudu, jaga wudu di situ. Keutamanya besar. Ya. Keutamanya besar. Ya. Kemudian, apalagi kalau dia setelah wudu salat dua rakaat, salat sunnah wudu. Wahuwa tanziful bil wudu. Ini membersihkan wudu, diri dengan wudu. Ini makna pertama. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang selalu bertobat dan mencintai orang yang selalu bersuci. Bersuci maknanya yang pertama menjaga wudu. Paham ya? Menjaga wudu. Kata beliau, berbersih dari wudu dengan wudu au bil ghusli bil ahdats wan najasat al-hissiyah. Masyaallah, ini faedah bagus dari Syekh. Maksud di dalamnya berbersih dari mencuci tangan, mencuci apa-apa dari kotoran dan najis. Berarti masuk di dalamnya orang yang selalu berbersih, bukan biar bukan wudu. Habis kerja banyak tangan apa tanah cuci. Ya, sebelum makan. Ini masuk di dalamnya. Paham ya? Dia bukan bermakna khusus pada wudu saja, buat bikin wudu, buat besar wudu, tidak. Masuk di dalamnya orang yang selalu berbersih, rajin mandi. Jelas? Berbersih, mencuci badan dan seterusnya. Wahila ada yang mengatakan, ahli tafsir yang lain mengatakan, al-muradu bi tatawwud mutatahhirin huna alladziina yatanazzahuna min ityani nisaa' fi zamanil haid aw fi adwarihinna. Ada yang mengatakan orang-orang yang selalu bersuci di sini adalah orang-orang yang selalu bersuci, yaitu selalu mensucikan dirinya dari mendatangi istrinya, berjima dengan istrinya dari belakang, atau ketika istrinya haid. Jelas? Ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya, dari belakang. Dari belakang sih, dari alat debur. Adapun ya, di tempat melahirkan tapi dari belakang, boleh. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsul anna syi'tum. Jelas ya? Karena saya dirinci, karena nanti melayang-melayang. Asalnya boleh. Ya, yang penting tempat maksudnya. Adapun yang dilarang dari belakang dubur, maksudnya dari tempat keluarnya kotoran. Baik. Walhamlu alal umum. Walhamlu alal umum aula. Masya Allah. Ini kaidah penting. Saya kasih kaidah. Ingat ya. Ingat faedah dan kaidah. Bahwa ketika ada ayat antum dapatkan dan antum baca, penafsiran ulama banyak. 3, 4, 5. Ada menafsirkan ini, ada menafsirkan itu, ada menafsirkan ini. Kaidahnya dalam usul tafsir, ilmu tafsir, selama tafsir-tafsir itu tidak bertentangan, maka kita katakan semuanya masuk dalam ayat itu. Itu kaidah. Jelas? Saya contohkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, hablullah. Apa maksudnya hablullah? Banyak penafsirannya. Ada yang mengatakan hablullah, la ilaha illallah. Ada yang mengatakan hablullah Al-Qur'an dan Sunnah. Ada yang mengatakan hablullah adalah agama Islam. Ada banyak, semuanya tidak bertentangan. Kita katakan semuanya masih dalam ayat itu. Ya? Sama ini. Mengatakan mutatahhirin berbersih dengan wudu. Ada yang mengatakan tadi yang kedua, berbersih adalah menghindari dirinya dari berhubungan dengan istrinya dari belakang atau dari keadaan haid. Kita katakan masuk di dalamnya semua. Sebab ini orang termasuk yang menjaga kebersihannya. Sebab ini kan kotor. Berarti tidak bertentangan perasaan ini. Dua-duanya mah masuk. Makanya beliau mengatakan wahamlul alat umum aula, membawa ayat itu di makna umum. Maksudnya semuanya masuk, ini lebih bagus. Sebab ini sesuai dengan kaidah. Sesuai dengan kaidah. Baik, ayat terakhir. Terakhir ya, oh enggak, sebelum terakhir. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Katakan Muhammad kepada umatmu, kalau kalian mencintai Allah, ikutilah saya, maka niscaya Allah mencintaimu. Ayat ini kata beliau, "Faqad ruwiya an al-Hasan fi sabab nuzuliha anna qauman idda'u annahum yuhibbuna Allah fa anzala Allah hadhihi al-ayah mihnatan lahum." Ini ayat dikenal dengan penyebutannya dengan ayatul mihnah. Ayat ujian. Diuji. Ya, sebab yang kita cari adalah bukan bagaimana kita mencintai Allah. Jelas, yang kita cari adalah bagaimana Allah mencintai kita. Laisa sya'nu an tuhibb, innama sya'nu an tuhabb. Itu kalimat ulama. Bukan perkara itu yang dicari adalah bagaimana kita mencintai Allah. Sebab kalau mencintai semua bisa. Saya cinta Allah, sudah. Saya cinta Rasul, diucapkan saja. Bukan itu yang dicari. Tapi yang dicari adalah, yang tuntut adalah bagaimana agar Allah mencintai kita, bagaimana agar cinta Allah itu datang. Ya. Itu yang dicari. Nah sekarang, ayat ini ayatul mihnah, ujian. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala ada syaratnya. Kali ini ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata beliau telah datang riwayat dari Hasan Al-Basri sebab turunnya ayat ini. Walaupun ini ya, ada kelemahan dalam riwayatnya sebab Hasan Al-Basri itu tidak pernah bertemu dengan sahabat. Ini dalam istilah mustalah. Murid sahabat tabi'in namanya. Iya, kalau dia mengatakan qala Rasulullah SAW, maka hadisnya sudah hukum itu dhaif, lemah. Kenapa? Tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Ya. Putus berarti kan? Masa tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Berarti iya, dia dapat dari mana ini? Ya. Berarti terputus. Kenapa? Sebab tabi'in itu kadang mendengarkan dari sahabat. Kalau yang dibuang sahabat, berarti tidak ada masalah. Sebab sahabat semua terpercaya. Jelas. Tapi tabi'in itu banyak yang meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Iya, berarti ada kemungkinannya. Bisa kemungkinan diambil dari sahabat, bisa kemungkinan diambil dari tabi'in yang lain. Ah, tabi'in kalau yang lain ini siapa ini? Tidak dikenal. Ah, makanya hari ini namanya mursal. Terputus, tidak diterima itu dalam istilah mushalah. Harus jelas. Ya. Ini Hasan Al-Basri mengatakan bahwa ayat ini katanya turun ketika ada sebuah kaum yang mengaku bahwa mereka cinta Allah. Fa'anzalallahu hadhihi al-ayah mihnatan lahum, maka Allah menurunkan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, katakan oleh Muhammad kepada mereka, kalau kalian cinta Allah, fattabi'uni, ikuti saya, ikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya wajar kalau Al-Imam Malik mengatakan kalimatnya yang banyak dinukil. Imam Malik mengatakan as-sunnah kesafinati Nuh. Ya. Man laki bahan aja, wa man takhalla fa'anha gharib. Sunnahnya Nabi, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti perahu Nabi Nuh. Perahu Nabi Nuh. Siapa yang naik selamat, siapa yang tidak naik tenggelam. Begitu ibaratnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengambil sunnah Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, zahirnya dan batinnya, itu apa? Perkara amal amaliyah dan akidah. Jangan ikuti Nabi cuma sholat saja. Oh, sholat, sholat Nabi. Pas akidah, jangan katakan Allah di atas. Aduh. Zahiran wa batinan, ikuti Nabi secara zahir dan batinan, akidahnya juga. Sebab sahabat mengikuti Nabi semuanya. Bukan cuma sholatnya Nabi yang mereka ikuti, batinan juga, batinan, akidahnya, perkara-perkara keyakinannya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, apa yang diimani, mereka ikuti semuanya. Itulah jalan keselamatan. Makanya ketika selesai sholat, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Ketika selesai sholat, Nabi balik kepada sahabat. Nabi memberikan tausiah. Tidak biasanya begitu. Habis sholat, berikan tausiah. Maka kata Ibad bin Sariyah, ada di situ Ibad bin Sariyah, beliau rawinya hadis ini. Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwaddi'in fa'ausina. Ya Rasulullah, itu tadi wasiat, apa, tausiah itu tadi, seakan-akan kamu ingin kita ingin berpisah, seakan-akan ini nasib terakhir. Kalau begitu ya Rasulullah, berikan kami wasiat. Wasiat maksudnya, wasiat ketika orang mau meninggal, kasih wasiat. Ibad bin Sariyah merasa kayak ini, seakan-akan ini terakhir. Belum minta wasiat, apa wasiat untuk saya? Apa wasiatnya Nabi? Usikum bitaqwa Allah. Saya berwasiat kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah. Dan dengarlah dan taatlah kepada pemerintah. Wa in tamaru alaikum atbun Habasyi. Walau kalian diperintah dipimpin oleh budak dari Habasyah, Ethiopia. Ini wasiat kedua. Kata para ulama, kenapa Nabi SAW mewasiatkan setelah bertakwa langsung ini? Kenapa? Sebab Nabi, ini isyarat dari Nabi SAW, bahwa di akhir zaman akan banyak penyimpangan ini, memberontak kepada pemerintah, mencela pemerintah, mencabut ketaatan dari pemerintah. Makanya langsung itu yang Nabi ingatkan. Dan disitulah poros kesesatan orang. Kalau dia sudah mencela pemerintahnya, dia sudah ayat tunggu. Illa man rahimallah, kecuali siapa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin mahdiin min ba'di." Pegang sunnahku dan sunnahnya khulafa yang empat. Ini tiga wasiatnya Nabi. Ternyata berpegang teguh dengan sunnahnya. Wasiat Nabi masyaallah. Iya. Berpegang teguh dengan sunnahnya. Ini ayat. Iya. Ujian untuk mereka semua. Iman aku cinta kepada Allah. Wafi hadin ayat pada syarat Allah li mahabbati ittiba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yanalu tilkal mahabbah illa man ahsana al-ittiba'ah wal-istinsaq bihadihi alaihi salam. Kata beliau, ayat ini Allah mempersyaratkan. Ingat syarat, apa syarat? Syarat itu ada syarat, ada masyrut. Ada syarat, ada masyrut. Saya contohkan, wudu dan sholat. Wudu syarat, sholat masyrut yang dipersyaratkan. Paham? Dalam syarat itu, kalau tidak ada syarat, tidak ada masyrut. Kalau syarat ini batal, batal juga masyrut. Iya kan? Makanya orang wudu, orang sholat, di pertengahan sholat yang batal wudunya, batal sholatnya. Orang yang tidak wudu ketika mau sholat, tidak sah sholatnya. Kenapa? Sebab ini syarat. Dan terapkan pada semua keadaan. Nikah, mau nikah, tidak ada walinya. Ada walinya, tidak mau pakai wali. Syarat tahannya nikah, harus pakai wali. Tidak ada wali, wali amr. Jangan pergilah di sana. Syarat tahannya nikah, tidak sah nikah kecuali itu. La nikah illa bi wali, kata Nabi. Tidak nikah kecuali dengan wali. Ini syarat namanya. Ingat kaidahnya, kalau tidak ada syarat, tidak ada masyrut. Kata Syekh, ayat ini Allah jadikan syarat. Berarti kalau tidak ada syarat, tidak ada masyrut. Berarti kalau tidak ikut Nabi, tidak ada cinta itu. Ini ayat. Allah mengatakan, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Maka niscaya Allah mencintai kalian. Berarti syaratnya adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ukuran, tolak ukur seorang itu dikatakan wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Adalah kekasih Allah yang Allah cintai. Ini juga ayat dipakai oleh para ulama. Berarti kalau mau menjadi wali Allah, ikuti Nabi. Bukan wali, wali Allah makan paku, makan botol, duduk di atas pohon. Bukan itu. Ini wali Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, catat ucapan Ibnu Taimiyah, tulis di Damas. Kata Ibnu Taimiyah, "Man kana lillahi taqiyan, fa kana lillahi waliyan." Man kana lillahi taqiyan, kana lillahi waliyan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, itulah wali Allah. Itulah wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina amanu wa kaanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah, kekasih Allah yang Allah cintai mereka-mereka siapa? Kata Allah, mereka tidak ada takut kepada mereka dan tidak mereka bersedih. Tidak akan mereka bersedih. Siapa mereka? Alladziina amanu wa kaanu yattaqun. Mereka orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini wali, masya Allah. Dulu dari tadi sudah sholat? Sudah. Di mana? Masjid Aqsa. Wah, padahal dulu dari tadi di situ. Ruhnya ini kau tidak tahu itu kulit kulitnya. Wali Allah seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai mengarang buku khusus membantah orang-orang seperti itu. Apa judulnya? Al-Furqan baina awliya'i syaitan wa ulai rahman. Perbedaan antara wali-wali syaitan dan wali Allah. Kalau seperti tadi, itu wali juga, tapi wali syaitan. Wali syaitan, bukan wali Allah. Baik, terakhir sedikit lagi. Wa huwa qawluhu ta'ala. Kata beliau, maka tidak didapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat terakhir, wa huwal ghafurur wadud. Ini mungkin kita hafal semua ayatnya dari surah akhir surah Al-Buruj. Wa huwal ghafurur wadud. Bukan akhirnya, apa di dalam surah Al-Buruj. Wa huwal ghafurur wadud. Wa huwal ghafurur wadud. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Al-Wadud. Apa makna wadud? Pertanyaan. Karena menurut ayat itu isbat asma'ini minal asma'il husna wa huma al-ghafurul wadud. Ayat ini kata Syekh mengandung dua nama Allah. Al-Ghafur, makanya ada orang namanya Abdul Ghafur. Ya. Al-Wadud dan Al-Wadud. Yang pertama Al-Ghafur adalah mubalaghah min al-ghafur wa ma'nahu alladhi yukhiru minhu as-satru 'alal mudhirin min ibadihi wa at-tajawuzu an mu'akhadatihi. Masyaallah. Ini mana Al-Ghafur? Nama Allah Al-Ghafur. Maksudnya apa? Maknanya adalah dari kata Al-Ghafaro. Tiga huruf. Ghafar dan Ro. Paham? Ini asal katanya. Ghafur, asal katanya Ghafar dan Ro. Aslinya, huruf aslinya. Yang lain tambahan. Soalnya tambahan. Ghafar dan Ro. Apa ini Ghafaro? Artinya Ghafur adalah yang memperbanyak. Banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menutup, memaafkan orang-orang yang berdosa. Ya. Mutnibin pelaku dosa dari hamba-hambanya. Watajawuz an mu'akhadzin dan memaafkan dari kesalahan mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menerima maafnya. Sebab Allah Al-Ghafur, Allah memiliki nama Al-Ghafur. Perhatikan makna asal katanya, wasul ghafur dari kata sitr. Ghafa dan ro artinya penutup. Sitr, hijab itu ghafur. Makanya as-sadqu aghfar lil wasakh. Wahminu al-mighfara li sutrati ra's. Ada penutup kepala ketika berperang. Helm besi ya. Namanya itu mighfar. Mighfar. Kenapa dikatakan ghafar dia mighfar? Sebab menutup kepala dari panah, dari pukulan dan semisalnya. Ah, makanya kenapa ghafar dikatakan ampunan? Kenapa? Sebab dengan beristighfar tertutup dosa itu. Nah, itulah kaitannya. Ini ilmunya, masya Allah. Baik, terakhir al-wadud dari kata al-waddu. Al-waddu, wadd, al-wadud, al-wadd. Alladhi huwa khalisul hubbi wa al-tafu. Al-waddu artinya adalah cinta yang murni. Wa huwa imma min qawfa'u bimana fa'id fayakunu ma'nahu kathirul wuddi li ahli ta'ah. Maknanya yang pertama, al-wadud bermakna al-wad, isim fa'il. Ah, ini kalau sudah masuk bahasa Arab ini susah ini. Isim fa'il al-wad artinya yang mencintai. Paham? Kalau mencintai berarti Allah yang mencintai. Paham ya? Itu isim fa'il. Banyak mencintai ahli ta'at, ahli ketaatan, orang-orang yang saleh, Allah mencintai mereka. Wal mutaqarribu ilaihim, dan orang mendekat diri kepada Allah, Allah mencintai. Kenapa? Sebab Allah memiliki nama Al-Wadud. Al-Wadud. Maknanya Al-Wad yang mencintai. Wa inna hu fa'ul di mana maf'ul? Apa bermakna maf'ul? Yang dicintai. Allah bersifat dengan bernama dengan Al-Wadud, maknanya Allah itu dicintai. Berarti Al-Wadud dua maknanya. Kesimpulannya ini dua maknanya Al-Wadud, yaitu Allah mencintai dan Allah dicintai. Bermakna isim fa'il dan isim maf'ul. al-mawdud li kasrati ihsani al-mutahikku li annahu li ayyu yawaddahu khalquhu fayabuduhu wa yahmaduhu. Kenapa Allah cintai? Sebab banyaknya kebaikan Allah, maka berhaklah hamba-Nya tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan menghambakan diri kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selesai. Ya, setelahnya matan yang baru. Alhamdulillah. Bismillah. Ustaz, yang mana lebih utama, menghafal Al-Quran secara tartil, yakni misalnya apa ini, 30 dari 1 sampai 29, kenapa? Atau menghafalnya ayat per ayat? Saat ini saya sedang menghafal kitab Al-Aqidah Wasithiyah, Masya Allah, beserta ayat terakhir pembahasan, berangkat dari kebiasaan sahabat yang menghafal 10 ayat dan mereka akan berpindah sampai mereka mengamalkan menghafal ke Masya Allah. Siapa yang menghafal? Boleh dites nih, tiap hari kayaknya boleh dites. Iya, ini penting ya. Bahkan kalau saya boleh, kalau mau ditanya, mau dijawab, kalau matan-matan setelah Al-Quran, ya, setelah Al-Quran yang untuk dihafal ini, Aqidah Wasithiyah. Di dalamnya Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dulu baru Hadis semuanya tentang nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupakan Al-Quran ya, Al-Quran, membaca, menghafal Al-Quran. Itu penting juga. Syekh Bin Baz ditanya, ya Syekh, matan apa yang paling